Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Makna Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi kajiannya. Sekarang ke bagian ini yang saya tunjuk nih, halaman 111. Saya bacakan terlebih dahulu baru saya berikan penjelasan. Wa tukhaffaf innal maqsurah fayakthur ihmaluha. Nahwu in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Wa yaqillu i'maluha nahwu wa in kullal lamma la yuwaffiyannahum fi qira'ati man khaffa fa inna wa lamma fil ayataini wa talzamu lam fi khabariha idza uhmilat wa idza khuffifat anna baqiya i'maluha walakin yajibu an yakuna ismuha dhamir sya'ni mahdhufan wa yajibu an yakuna khabaruha jumlatan. Nahmu, alima an sayakunu minkum marudha, wa idha khuffifat ka'anna baqiya i'maluha. Ini tentang hukum-hukum inna mukhaffafah. Apa itu inna mukhaffafah? Inna mukhaffafah adalah lawan dari inna thaqilah. Kalau inna thaqilah itu dibaca inna di tasydid. Kalau mukhaffafah, dihilangkan tasydidnya, tasydidnya disukunkan jadi in. Nah, yang pertama tukhaffaf innal maksurah ya, ditakhfif innal maksurah yang tadi inna menjadi in. Nah, ini sama saja dengan inna ya, yaitu litaukid. Fayakthur ihmaluha, maka banyak ihmaluha, diihmal. Ihmal apanya? Ihmal amalnya. Jadi kalau in, dia amalnya tidak berfungsi, tidak diamalkan. Apa amalnya in? Ya, amalnya inna, yaitu tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Wa yaqilu i'maluha, dan sangat sedikit diamalkan. Jadi kalau diamalkan itu sangat sedikit, tetapi ada. Contoh yang diihmal, yang diabaikan amalnya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In, di sini ada in. In apa ini? In inna mukhaffafah minas thaqilah. Jadi inna, nah, cuma ditakhfif jadi in. Nah, kemudian karena ditakhfif, maka amalnya tidak difungsikan. Sehingga kullu nafsin ini tidak lagi disebut isim inna, tetapi disebut mubtada. Saya irob satu-satu dengan singkatnya. In ini inna al-mukhaffafah. Ya, inna al-mukhaffafah minas thaqilah. Kemudian kullu ini sebagai mubtada, dimudhofkan kepada nafsin, berarti nafsin mudhofun ilaih. Kemudian di sini ada lamma, berapa kalimat nih lamma ini? Nah, lamma ini dua kalimat, ada lam, ada mim. Lam ini lam apa namanya? Ini namanya lam fariqah. Apa itu lam fariqah? Lam fariqah ini lam ya, untuk membedakan inna ya, yang mukhaffafah ini in, dengan in yang artinya nafi ya. Pada video sebelumnya saya sudah membahas al-huruf al-musyabbah bi laisa, salah satunya ada in. In artinya laisa atau ma, nafi. Nah, dengan adanya lam ini ya, nah, kita bisa mengetahui bahwa in di sini ini bukan in nafi ya, tetapi in inna al-mukhaffafah. Nah, begitu ya. Ini namanya lam fariqah, bukan lam ibtida ini, tapi lam al fariqah. Kemudian mim di sini ma, ini ma zaidah. Alaihi jar wa majrur, ini sebagai khobar muqaddam, tapi bukan khobar dari kullu nafsin, melainkan khobar dari hafiz. Sehingga hafiz ini sebagai mubtada muakhar. Nah, baru alaiha hafiz ya. Khobar mubtada, susunannya begitu, ini baru sebagai khobar daripada kullu nafsin. Nah, karena mim di sini maknya mak zaidah, kalau kita hilangkan, misalkan kalau kita hilangkan, maka bentuknya adalah in kullu nafsin la'alaiha hafiz. Sesungguhnya, ini, sesungguhnya setiap jiwa, ya, la'alaiha, atas dia hafiz, ada seorang penjaga. Ya, ada seorang penjaga, ada penjaganya. Nah, begitu ya. Cuma kita tidak sedang membahas cara baca kitab gundul. Ini fokus ke in-nya saja di sini. In tidak beramal atau tidak difungsikan amalnya. Kemudian contoh yang difungsikan, nyata yang diamalkan. Ini wa in kulla lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum. Di sini ada in, ini qiraah Ibnu Katsir dan Nafi', yang lainnya menggunakan inna tsaqilah, yaitu inna bukan in. Tapi saya merujuk ke yang dicontohkan di kitab ini in al-mukhaffafah min tsaqilah. Kemudian kulla, kulla ini isim in. Ini berfungsi ya amalnya. Isim, isim in, isim inna, al-mukhaffafah, kemudian mansub, ya kan? Lam ini lam apa? Lagi-lagi ini lam fariqah. Ya lam fariqah, kemudian ma isim mausul artinya allazina, dan ini sebagai khobar daripada in al-mukhaffafah ini. Kemudian la yuwaffiyannahum, ya. Nah, ini lam yang masuk ke jawab qasam. Saya lupa ya kalimat sebelumnya. Kemudian yuwaffiyannahum, ya, yuwaffiyannahum ini fi'il mudhari, ya, fi'il mudhari. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya rabbuka, ya, fi'il. Kemudian di sini fa'il rabbuka hum. Nah, di sini sebagai maf'ul pertama, a'malahum maf'ul kedua. Lah. La yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum. Nah, kemudian ma berserta silahnya ini sebagai khobar daripada inna. Kalau pusing yang jelas ini in di sini beramal. Wa in kulla lamma layuwaffiyannahum rabbuka a'malahum, dan sungguh masing-masing kulan. Dan sungguh masing-masing lamma, ya, adalah mereka layuwaffiyannahum rabbuka, Tuhanmu akan memenuhi atas mereka amalahum perbuatan-perbuatannya. Ini yang pertama ya, tentang inna al-mukhaffafah. Bentuknya seperti in, tidak pakai tasydid, inna. Yang kedua, talzam al-lam fi khobari inna al-maqsuruh al-mukhaffafah. Harus ada lam. Lam di mana lamnya? Fi khobari inna al-maqsur di khobar inna al-maqsur di khobar in. Ya, idza uhmilat, jika seandainya innya ini tidak diamalkan atau diabaikan amalnya. Ini kan bisa difungsikan seperti ini, bisa tidak difungsikan. Nah, kalau tidak difungsikan, ya, idza uhmilat ini atau diabaikan, maka harus ada lam di khobarnya. Lam apa tadi? Lam fariqah. Contoh in zaidun la yaqum. In zaidun la yaqum. Nah, di sini ada lam nih. Saya berikan warna merah, ini namanya lam fariqah, tadi sudah saya jelaskan, yaitu untuk membedakan antara in, inna al-mukhaffafah, dengan in nafi, yaitu laisa. Nah, seandainya ya tidak ada lam di sini, maka nanti in ini artinya nafi. Contoh misalkan in zaidun yakum, apa in apa ini di sini, ini artinya nafi atau laisa. Ya, laisa zaidun yakum, ya, atau ma zaidun yakum. Nah, makanya untuk membedakan in nafi dengan inna al-mukhaffafah ini diberikan lam, itu lam fariqah. Gitu ya. Dan ini innya tidak berfungsi atau diabaikan amalnya, sehingga zaidun mubtada, yakum sebagai khobar, lam fariqah. Kemudian yang ketiga, wa idza khuffifat anna, sekarang anna tadi inna ya. Sekarang anna juga bisa ditakhfif, yaitu an, ya. Baqiya i'maluha, dia tetap beramal, walakin yajibu ayyakuna ismuha dhamir sya'an, tetapi wajib isimnya ini dhamir sya'an mahdhufan, dalam keadaan mahdhuf. Apa itu dhamir sya'an? Nah, nanti saya terangkan di bawah dhamir sya'an itu apa. Wajib ayyakuna khobaruha jumlatan, dan wajib khobarnya itu jumlah, ya, tidak boleh mufrad, harus jumlah. Contoh, alima an sayakunu minkum mardha. Alima, ini fi'il madhi dan fa'ilnya. Fa'ilnya dhamir mustatir, kembali kepada Allah. Alima, dia mengetahui. Kemudian di sini ada an. An apa ini? An di sini adalah anna al-mukhaffafah minath thaqilah. An. Makanya dia tidak menasobkan kan, tidak sayakuna. Ya kan? tidak yakuna kan, tapi yakunu saja di sini, karena dia bukan menasobkan. Kemudian sa'in litaswif akan yakun fil mudore. Nah, yakun itu sama aja dengan kana, dalam arti dia pasti memiliki isimnya, ya, isim yakun. Mana isim yakun? Nah, isimnya ini mardo, nah, di akhir ya. Isimnya datang terakhir mardo, kemudian minkum ini khobarnya. Asalnya itu yakunu mardo minkum, nah, begitu. Nah, di sini ada an. Nah, tadi kan? Nih, yajibu ayakun ismahu dhamir sya'an, wajib isimnya itu dhamir sya'an. Nah, sekarang mana isim dari an ini? Nah, isimnya dhamir sya'an. Apa itu dhamir sya'an? Nih, contohnya nih. Dhamir sya'an itu adalah dhamir yang tidak merujuk kepada kalimat-kalimat sebelumnya. Biasanya kan dhamir itu kan merujuk, merefer ya, kembali kepada kalimat sebelumnya. Ya kan, Zaidun huwa talibun. Maka huwa itu kembali ke Zaid. Nah, sementara dhamir sya'an itu tidak ada ngerefer ke kalimat sebelumnya. Ya, justru dia nanti dipahami oleh kalimat setelahnya. Contoh nih. Qul huwallahu ahad. Katakanlah huwa dia. Dia ini mana? Kalimat sebelumnya apa? Ngerujuk kemana? Tidak ada. Nah, yang begini namanya dhamir sya'an. Ya, dhamir sya'an ini ta'zim. Ya, dhamir sya'an. Justru ini ditafsirkan oleh kalimat setelahnya itu Allahu ahad. Ah, begitu. Ya, dhamir yang tidak ngerujuk ke kalimat sebelumnya itu namanya dhamir sya'an. Nah, di sini ada dhamir sya'an yang mahdzuf. Kalau kita tampilkan alima annahu sayakunu minkum mardha. Jadi alima an sayakunu minkum mardha ay alima annahu sayakunu minkum mardha. Dia mengetahui. Itu Allah mengetahui. Mengetahui apa? Annahu ya, sesungguhnya apa ya? Sesungguhnya perkara ya, sesungguhnya sesuatu. Sesungguhnya dia, tapi bukan ke Allah lagi. Sesungguhnya perkara ya. Sayakunu minkum mardo, ya, perkara tersebut. Yakunu mardo minkum, akan ada orang-orang sakit di antara kalian. Ya, jadi Allah mengetahui sesuatu, ya, suatu urusan, suatu perkara, yaitu apa? Ya, akan ada orang-orang sakit. Mardo jama dari marid, marid mardo. Ada orang-orang sakit di antara kalian. Nah, itu ya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat. Wa idza khuffifat ka'anna, ya ka'anna juga bisa ditakhfif, jadi ka'an ya ditakhfif ka'an. Baqiya i'maluha, maka dia tetap beramal. Wa yajuzu hadzfu isma, dan boleh dimahdzufkan isimnya. Coba ini contohnya syair ya, tidak saya jelaskan artinya, ininya saja, contohnya saja dari segi nahwunya. Di sini ka'an zabyatan taqtu ila warikis salam, aslinya zabyatan. Nah, ini sebagai khobar dari ka'an. Kemudian ada isim, isim daripada ka'an yang mahdzuf. Nah, ini beramal dan tetap beramal ya. Jadi ka'anna kalau ditakhfif ka'an tetap dia beramal, yaitu menasubkan isim dan merofakkan menasubkan isim dan merofakkan khobarnya. Dzobiatan, afani dzobiatan, ini sebagai isimnya kan dzobiatan, kemudian khobarnya taqtu ila warikis salam. Baik, silakan kalau ada yang belum paham tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.